yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat kita syukuri pertemuan ini. Kami sebelumnya mengucapkan jazakumullah khaira pada para pengurus, pihak-pihak berwenang yang telah memberi kesempatan untuk berada di tempat ini untuk tawasul bil haq di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang tidak bersyukur kepada manusia. Kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di tempat ini akan membahas sebuah tema yang diberikan kepada kami dengan judul Romantika Rumah Tangga Islam, Kiat Membangun Keluarga Sakinah di Bawah Bimbingan Sunnah. Membangun keluarga agar betul-betul berada di atas perkara as-sakinah yang disebutkan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala memang telah cipta secara tabiat akan menjadi seperti itu. As-sakinah itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan memang terbentuk dengan berkeluarga. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Coba lihat ayat ini. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah mencipta kalian dari pasangan-pasangan kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, supaya terbentuk as-sakinah, kalian berada dalam as-sakinah kepadanya. Berarti memang terbentuknya keluarga, adanya suami istri ini secara otomatis akan membentuk as-sakinah, akan membentuk kekuatan as-sakinah. Kapan ada keluarga, maka di situ akan ada as-sakinah. Sebab rumah tangga Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Akan menyebabkan terjadinya as-sakinah. Akan menyebabkan terjadinya as-sakinah. Sebelum kita jauh membahas tema ini, Kita perlu cermati dulu apa makna as-sakinah itu. Yang kita harapkan keluarga betul-betul berada di atas kondisi as-sakinah itu. As-sakinah itu kembali kepada dua makna pokok. Yang pertama, at-tuma'ninah. Yang kedua, al-waqar. Sakinah itu terbentuk ketika ada tuma'ninah, ketenangan, dan al-waqar, kekokohan. Itu as-sakinah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda memerintahkan kita untuk mendatangi masjid, wa alaikum bis-sakinah. Kata Nabi, datangi masjid kalian harus di atas as-sakinah. Jadi datang masjid harus di atas as-sakinah. Dua ini. Tenang, tuma'nina, dan waqar, kuat, kokoh. Itu sakinah. Bisa dipahami? Jadi datang ke masjid, kalau tergesa-gesa, tidak sakinah itu. Goncang itu. Atau lambat, tetapi loyo. Bukan sakinah juga itu. Sakinah dengan ketenangan, dengan kekokohan. Jadi as-sakinah itu ungkapan yang menjelaskan dua keadaan hamba, lahiriah dan batiniahnya. Datang ke masjid dengan sakinah, tenang dia, nampak betul. Tidak tergesa-gesa, tidak lari. Dan dia di atas sakinah, hatinya betul-betul dipenuhi dengan kekuatan niat. Terfokus untuk beribadah. Itu sakinah. Bisa dipahami sakinah? Ya. Yeah. Jangan ketika disebut sakinah, yang kita ingat si sakinah. Nama seorang wanita yang bernama Sakinah. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Kalau kita paham ini, maka sekarang cermati firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ar-Rum. Sering kita dengar ayat ini saat terjadi akad nikah atau semacam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara ayat-ayat Allah, Allah mencipta kalian dari diri-diri kalian azwajan, berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian as-sakinah taskunu, dari sini nih, taskunu, supaya kalian berada di atas sakinah kepada pasangan kalian. Lebih dari itu, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian mawaddah, saling mencintai, wa rahmah, kasih sayang. Inna fi dhalik, sungguh dalam perkara itu kata Allah, la ayat, betul-betul merupakan ayat-ayat, li qaumi yatafakkarun, bagi kaum yatafakkarun, yang berfikir. Fokus dulu pada ayat terakhir. Ini akan menjadi ayat. Apa itu ayat? Alamat yang sangat terang akan sesuatu. Itu ayat. Kalau tidak terang, belum ayat itu. Harus terang, jelas. Itu ayat. Ini akan jadi ayat liqaum, bagi kaum yatafakkarun, yang berfikir. Jadi untuk memahami ayat ini, masuk di dalamnya tema ini, ya, yeah, kita harus berfikir. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikannya akan menjadi ayat, keterangan yang jelas bagi orang-orang yang berfikir. Jadi kalau tidak berfikir, tidak bisa dipahami nantinya. Apalagi kalau ngantuk misalnya. Kalau ngantuk tidak berfikir itu. Atau lagi tidur, tidak berfikir itu. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Jadi ini ayat. Lihat di antara ayat-ayat Allah, Allah mencipta kalian dari diri-diri kalian berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha. Li menunjukkan maksud. Taskunu, supaya kalian di atas as-sakinah. Ilaiha, kepada pasangan-pasangan kalian. Berarti apa? Memang manusia dicipta berpasangan, dan penciptaan berpasangan ini guna terwujudnya as-sakinah. Berarti kapan ada keluarga? Iya. Yeah. Harusnya ada as-sakinah. Sebab berpasang-pasangan itu memang dimaksudkan litaskunu ilaiha, supaya kalian berada di atas as-sakinah, tenang kepadanya. Litaskunu ilaiha. Kalian betul-betul merasakan as-sakinah. Al-ikhwa rahimakumullah. Dari sini saya rasa bisa kita pahami bahwa ditetapkannya manusia berpasangan adalah untuk terwujudnya as-sakinah. Kalau begitu sebenarnya tidak terlalu repot sebenarnya. Iya, untuk diwujudkan. Sebab kapan dapat pasangannya? Pasti ada sakinah itu. Yang jadi masalah adalah mempertahankan sakinah itu. Atau jadi masalah sudah berkeluarga, dia tidak dapatkan as-sakinah. Berarti keluar dari maksud. Berarti di situ ada apa-apa. Ada yang keliru. Ya. Dari sini kita perlu pelajari bagaimana menjaga sakinah, mengokohkan as-sakinah, dan menyempurnakan sakinah di tengah rumah tangga kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jamaah, ayat ini menjelaskan pula kepada kita bahwa rumah tangga itu, berpasang-pasangan itu, memang merupakan hakikat penciptaan. Allah cipta manusia memang berpasangan. Bahkan Allah cipta semua yang ada itu berpasangan. Siang ada pasangannya, binatang ada pasangannya, tumbuhan ada pasangannya, ternyata penyusun tubuh yang paling kecil pun berpasangan. Ada yang plus, ada yang minus. Semuanya berpasangan. Kalau kita paham ini, maka di sini kita mengerti kenapa ada rumah tangga. Rumah tangga itu apa? Rumahnya orang yang berpasangan. Laki-laki, perempuan. Kalau sama-sama laki-laki, bukan pasangan itu. Atau sama-sama perempuan. Iya. Bencong dengan bencok. Bukan pasangan. Jadi asal penciptaan manusia memang untuk berkeluarga, untuk berpasangan. Bahkan asal penciptaan makhluk untuk berpasangan. Kalau tidak ada pasangan ini, tidak ada alam ini. Bisa dipahami? Kalau kita paham ini, kita tahu sudah. Masuk pembahasan pertama. Pentingnya rumah tangga. Yang namanya rumah tangga, itu hakikat penciptaan. Sebab memang dicipta. Lihat ayat ini, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, an khalaqalakum min anfusikum, Allah cipta kalian dari diri-diri kalian, azwajan, berpasang-pasangan. Penciptaan kalian berpasang-pasangan. Berarti apa? Memang dicipta berpasang-pasangan. Dan Allah katakan itu ayat dari ayat-ayat Allah. Sebentarlah, kalau kita belum bisa memahami itu ayat dari ayat-ayat Allah. Yang jelas kita sudah paham bahwa memang dicipta kita berpasangan. Jelas? Penciptaan itu berpasangan. Karena itu kapan ada makhluk hidup, pasti ada rumah tangga. Tidak ada kehidupan ini tanpa ada pasangan. Di sini terlihat pentingnya, luar biasanya itu rumah tangga. Harus ada pasangan. Siapa yang keluar dari kodrat ini, dia hancurkan kehidupan ini. Kapan laki-laki cari laki-laki, perempuan cari perempuan, tidak mau berpasangan? Ini keluar dari maksud penciptaannya. Dari garis penciptaannya. Bahkan dari garis penciptaan semua makhluk. Tumbuhan tidak akan berkembang tanpa pasangannya. Hewan pun tidak akan berkembang tanpa ada pasangan. Apalagi manusia. berkembang. Di situ hal kedua yang harus kita pahami, berkembang. Dengan berpasangan ada turunan. Dengan berpasangan ada turunan. Kalau tidak ada pasangan, mungkin tidak kita ada sekarang. Karena Allah mencipta Adam, kemudian Hawa dicipta darinya, jadilah umat manusia. Jadi manusia berkembang dengan adanya pasangan, dengan adanya rumah tangga. Kalau begitu, hal yang kedua harus kita pahami, rumah tangga ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan, sebab dia adalah jalur perkembangan manusia. Taib, hal yang ketiga, setiap kita senang punya turunan. Senang punya turunan. Ada yang mewarisi. Alhamdulillah. Memang kita dicipta untuk itu. Disyariatkan pernikahan. Terjadi, terbentuk rumah tangga. Supaya terjaga turunan. Jadi rumah tangga adalah sarana terwujudnya nasab kita. Turunan kita. Anak tanpa rumah tangga jamaah, keadaan masyarakat akan kacau. Ayo, kalau orang bercampur saja, tidak jelas pernikahannya, maka tidak akan ditahu ini anaknya siapa. Dengan adanya garis turunan ini yang sah dengan pernikahan, maka terbentuklah turunan-turunan terbaik. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, saya lahir semenjak Nabi Adam. Itu prosesnya dari keluarga yang bernikah, keluarga yang nikah secara resmi, sampai beliau tercipta melalui pasangan Aminah dan Abdullah. Sebab dari Nabi Adam, unsur-unsur kita untuk hidup kan sudah ada sama Nabi Adam, Nabi-Nabi Muhammad prosesnya sampai lahir, beliau katakan itu semuanya dari ayah ibu yang nikah resmi. Terserah kafir ataupun beriman, yang jelas nikah resmi. Musyrik ataupun bertauhid, yang jelas nikah resmi. Di situ lahir manusia terbaik, Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini yang diinginkan dalam Islam, pasangan, pernikahan, supaya terjaga garis turunan. Dengan garis turunan akan lahir orang-orang yang terbaik, orang-orang terpilih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga dalam Islam bukan sekedar itu. Dia lebih dari apa yang telah kita paparkan tadi. Dengan adanya rumah tangga dalam Islam akan lahir anak-anak soleh. Dan anak soleh adalah kemuliaan besar dalam hidup seorang hamba. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza mata ibnu adam, jika anak cucu Adam meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalat, maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Perhatikan kalimatnya, terputus amalannya kecuali dari tiga. Berarti apa? Yang kita pahami secara zahir, yang nampak, terputus kecuali hanya dari tiga. Berarti apa? Tidak ada jalan kecuali hanya tiga. Tetapi ternyata dalam keterangan yang lainnya ada jalur lain yang bisa menembus alam barzah. Terus kenapa Nabi mengatakan, kalau memang masih ada jalur lain, kenapa Nabi mengatakan terputus seluruh amalan kecuali dari tiga? Para ulama memberi penjelasan bahwa tiga ini dikhususkan sebab tiga ini adalah jalur yang paling istimewa, paling hebat tembusnya, yang bisa menembus alam barzakh. Kita sudah meninggal, amalan tetap bisa mengalir, ditembus oleh tiga hal ini yang paling hebat. Apa yang pertama? Apa satu dari tiga ini menjadi titik pembahasan kita? Waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Waladun, anak lahir dari pernikahan. Soleh, lahir dari suasana rumah tangga juga di situ. Yada'ulah, yang mendoakan dia. Kita meninggal jemaah di alam barzah. Barzah benteng penutup, tidak ada yang bisa menembusnya. Tapi ternyata ada orang-orang yang sudah di alam barzah, amalannya terus mengalir karena anak soleh, terkhusus doanya anak soleh. Dan yang ini tidak bisa kecuali hanya dengan melalui jalur keluarga. As-sakinah. Bukan sekedar keluarga. Nah, di sini masuk kepada pembahasan as-sakinah. Anak soleh. Kalau sekedar anak, iya, tidak nikah saja bisa punya anak. Tapi dia tidak akan jadi, tidak akan diakui sebagai anaknya. Anak zina tidak bisa dinisbahkan kepada orang tuanya. Amalan-amalannya dia tidak akan kembali kepada dia. Kalau lahir dari pernikahan, lahir anak, tapi kalau rumah tangganya bukan rumah tangga yang baik, anaknya tidak akan jadi anak soleh. Ini masuk, ini awal pembahasan kita. Tadi pendahuluan umum. Apa yang saya sebutkan di awal bisa dipahami oleh orang kafir. Tapi kalau yang ini, hanya orang muslim bisa paham. Bahwa rumah tangga dalam Islam sangat penting, sebab disitulah terbentuknya anak soleh. Bukan sekedar anak, anak soleh. Gimana supaya terbentuk itu? Jadikan rumah tangga kita berada dalam nuansa sakinah. Apa dan bagaimana? Sebentar pembahasannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rumah tangga Islam adalah kekuatan kaum muslimin. Rumah tangga Islam adalah kemuliaan Islam. Rumah tangga Islam adalah lingkungan yang di dalamnya lah akan terbentuk generasi-generasi yang akan memakmurkan dunia ini. Yang kita lihat sekarang jamaah, ada presiden, ada gubernur, ada ini, siapapun yang namanya pengatur keadaan masyarakat, itu lahir dari mana? Terbentuk di mana? Pembentukan paling hebat itu ada dalam rumah tangga. Rusak tidaknya dilihat dengan rusak tidaknya rumah tangga. Kalau baik rumah tangganya, akan terbentuk dia anak yang baik. Kalau kita paham singkat ini saja, kita mengerti betul-betul ini, maka kalau begitu terlalu mudah untuk merubah negara ini. Caranya, bentuk keluarga yang baik. Semua yang memimpin sekarang hanyalah anak-anak yang lahir dari kedua orang tuanya, yang terbentuk di rumahnya. Ya tidak? Yang memimpin 10 tahun ke depan juga, yang memimpin 40 tahun ke depan juga. Kalau kita bentuk sekarang, wujudkan rumah tangga yang sebenarnya, yang Islam, maka akan lahir orang-orang yang akan mengganti kedudukan itu. Berubah sendiri. Sangat sederhana merubah negara. Ini jalan paling aman, paling mudah, tenang betul. Dan hebatnya, jalan ini jalan sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, beda dengan jalur politik. Oh, kita mau rubah negara ini dengan jalur politik. Oh, itu jalan dusta, bohong, pabote. Khianat, jalan nifak, dan seterusnya. Sangat sederhana. Tapi justru disitulah masalah kita sekarang. Banyak kerusakan terjadi di tengah masyarakat sebab memang sumber kekuatan masyarakat itu, rumah tangga itu rusak. Rumah tangga itu rusak. Coba lihat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah. Semua yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah. Coba lihat hadis ini. Apakah dia anaknya orang Yahudi, anaknya orang Muslim, anaknya orang komunis, anaknya orang apapun. Kalau lahir, lahir di atas fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Siap menerima petunjuk agama yang sebenarnya. Ini modal besar sudah. Semua yang dilahirkan lahir di atas fitrah. Lihat lanjutannya. Fa'abawah. Maka kedua orang tuanya. Siapa kedua orang tua ini? Pemimpin dan wakil pimpinan dalam rumah tangga. Pasangan ini nih. Kedua orang tuanya lah. Dua pasangan inilah. Dua orang yang berpasangan inilah. Kata Nabi, yuhawwidani, yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassirani, atau menjadikannya Nasara. Au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Tidak disebutkan menjadikan Islam. Sebab Islam fitrah. Mau dijadi? Tidak perlu menjadikan, sebab lahir memang sudah di atas fitrah. Tinggal diarahkan. Dan Islam sudah turun sempurna. Coba lihat, kalau keluarganya keluarga Muslim, begitu lahir anak, lahir di tengah keluarga, lahir di tengah keluarga yang fitrahnya langsung tersalurkan. Luar biasa. Terlalu besar kemuliaan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Jadi mau melakukan perbaikan, jalannya sebenarnya sangat mudah. Kenapa? Lihat, yang mau diperbaiki kan semua lahir di atas fitrah sudah. Tinggal begitu lahir, buat dia dalam lingkungan fitrah, sejalan dengan fitrahnya Islam. Kapan itu? Kalau ayah ibunya seorang muslim dan muslimah yang benar. Terjadi rumah tangga Islam. Kalau anak tumbuh di sini, otomatis lahir dalam fitrah, tumbuh di atas Islam, lingkungan Islam, terbentuk kekuatan fitrah sampai dia dewasa. Kalau yang ini mengisi masyarakat, kebahagiaan di tengah masyarakat. Jelas? Ya tidak? Terus di mana susahnya? Sementara yang ada sekarang, kesulitan yang banyak. Ibu dan bapak, lihat ketika Nabi menyebutkan yang mengeluarkan anak dari fitrah, siapa yang Nabi sebutkan? Abawah, laki-laki dan wanita, ayah ibunya, dua orang yang berpasangan ini, yang menguasai rumah tangga ini. Ini menyebabkan si anak keluar dari fitrahnya. Padahal dalam kenyataan kan banyak sebab. Ya tidak? Banyak sebab tidak? Mungkin pergaulannya. Iya. Mungkin tempat sekolahnya. Iya. Mungkin banyak sebab. Tapi ketika Nabi menyebutkan sebab keluarnya, kenapa Nabi hanya sebut dua orang tua? Sebab ini penanggung jawab utama dan sebab dari semua sebab. Kenapa ada anak rusak pergaulannya? Iya, orang tuanya juga dah lepas. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pahami ini jamaah, di sini kita akan mengerti ternyata berumah tangga itu adalah apa? Dari apa yang sudah dipahami? Ternyata berumah tangga itu adalah, ayo, apa yang bisa disimpulkan sudah? Sebelum kita lanjut, lanjutannya ini lebih berat. Ayo. Oh, ternyata berumah tangga adalah, kalau antum jawab dari pertanyaan yang awal, ternyata berumah tangga memang hakikat penciptaan. Bisa dipahami situ? Memang kita dicipta berpasah. Kalau ada rumah tangga, ya memang dicipta untuk itu. Tapi orang kafir juga bisa jawab itu. Oh, ternyata rumah tangga adalah sesuatu yang dengannya ini bisa muncul orang-orang palopo. Kalau tidak ada rumah tangga, tidak pernah dihuni ini palopo ini. Kalau tidak ada orang berpasangan rumah tangga, tidak akan pernah ada Indonesia. Bahkan tidak akan pernah ada. Oh, ternyata rumah tangga ini yang membentuk terjadinya. Tapi itu orang kafir juga bisa jawab. Oh, rumah tangga ternyata, keluarga itu ternyata menikah itu ternyata untuk membentuk turunan yang terbaik. Jalur nikah akan melahirkan turunan yang terbaik. Jalur nikah akan membentuk turunan yang terbaik. Kalau tidak di jalur nikah, maka generasi selanjutnya pasti lebih rusak. Lihat negara-negara kafir yang semakin banyak anak lahir tanpa nikah, atau maaf, negara Iran. Oh, ini negara lebih mengerikan. Dari orang kafir, atau sama dalam hal lahirnya anak tanpa ditahu siapa bapaknya. Sebab mereka menghalalkan mut'ah. Oh, itu termasuk permasalahan nasional mereka yang sangat, mau dia apa? Itu agama mereka. Terserah. Nikah kontrak. Dan itu ditanggung oleh negara. Tambah rusak itu cara berpikir. Lihat bagaimana keadaan anak ketika lahir, dia tidak tahu siapa orang tuanya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Anda bisa pahami bagaimana kejiwaannya. Dia akan berpikir apa? Kekacauan betul. Oh, berarti nikah itu akan melahirkan apa? Anak-anak yang berpikir benar, hidup tenang. Iya. Kalau kita paham ini, itulah rumah tangga. Tapi paham ini, orang kafir juga paham. Ayo masuk sudah, intinya. Oh, berarti rumah tangga itu, ayo jawab sudah. Yang orang kafir tidak paham. Rumah tangga adalah, menikah adalah, supaya apa? Supaya apa? Supaya setelah saya meninggal, amalan saya tetap bisa mengalir. Coba paham itu. Saya menikah supaya setelah meninggal amalan saya tetap bisa mengalir. Ini orang kafir tidak bisa paham di situ. Coba paham itu. Sama-sama nikah. Orang kafir nikah juga, punya anak juga, mau punya turunan yang baik juga. Tapi dia tidak punya ilmu ini. Dan ini memang hanya untuk kaum muslimin saja. Anak soleh yang mendoakannya. Itu maksud dari nikah. Apalagi? Ayo, yang terakhir. Apalagi? Mau merubah masyarakat? Mau memperbaiki masyarakat? Bentuklah rumah tangga yang baik. Satu jalan. Bentuk rumah tangga yang baik. Masyarakat akan berubah. Sebab semua yang akan memimpin 10, 20, 40 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, yang akan memimpin adalah anak-anak yang lahir sekarang. Yang SD kelas 1, kelas 2 sekarang. Ya tidak, dimanapun itu akan memimpin. Kalau mereka semua ini berada di dalam rumah tangga Islam yang sejalan dengan fitrahnya, maka akan terbentuk apa? Anak soleh. Mereka yang akan menempati. Luar biasa kesolehan yang akan lahir dari program-program mereka. Jadi cermati jamaah, sangat luar biasa kehidupan rumah tangga dalam Islam itu. Dia penentu baik tidaknya masyarakat, dia penentu kuat tidak hanya negara, dia penentu hebat tidak hanya Islam. Bahkan baginda Rasul alaihi salatu wassalam menegaskan, inni mukathirum bikumul umam yawmal qiyamah. Sungguh saya berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kapan Nabi ucapkan? Saat Nabi suruh umatnya tazawwajul walud al-wadud al-walud, nikahi yang penyayang lagi banyak anak, sebab saya berbangga dengan banyaknya umat. Itu tidak bisa, tidak bisa membahagiakan Nabi dengan cara seperti itu. Kalau dia sendiri belum punya turunan, mau punya turunan dia sendiri belum nikah. Pernah datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada wanita cantik ya Rasulullah, cantik wanita, bagus. Tapi tidak melahirkan. Nabi tidak sarankan, jangan. Datang keduanya lagi, lapor lagi supaya didukung sama Nabi, karena Nabi tidak. Datang lagi ketiga kalinya supaya didukung lagi, kata Nabi tidak. Setelah itu Nabi mengatakan, nikahi al-wadud yang penyayang, al-walud yang banyak anak. Kenapa Nabi suruh yang itu? Sebab di situ hakikat rumah tangga. Al-ikhwah rahimahumullah. Jadi ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita bisa pahami bagaimana rumah tangga dalam Islam. Bisa? Oh, rumah tangga dalam Islam itu, wah, luar biasa. Ternyata sesuatu yang Nabi sudah, sesuatu yang Nabi akan banggakan di hari kiamat. Sekarang dengarkan hadis ini. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akmalul mu'minina imana, orang beriman yang paling sempurna imannya, orang beriman ini paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling indahnya akhlaknya. Bisa dipahami sampai sini? Ini belum kalimat selanjutnya yang masuk pembahasan kita. Orang beriman yang paling sempurna imannya, sama-sama beriman, tapi yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling indah akhlaknya. Bisa dipahami? Sekarang, jadi beriman yang tersempurna adalah yang paling indah akhlaknya. Wa khiyaruhum, dan yang terbaiknya mereka, terbaiknya mereka, siapa mereka? Yang paling sempurna akhlaknya tadi. Perhatikan, kita kembalikan ke sini supaya lebih mengarah. Yang terbaiknya mereka, yang paling sempurna akhlaknya, padahal yang paling sempurna akhlaknya sudah, yang paling sempurna imannya sudah, Sekarang yang paling sempurna lagi dari yang paling sempurna ini, khiyaruhum linisaihim, yang terbaiknya mereka terhadap istri-istrinya. Ayo, yang terbaik terhadap istri itu di mana itu? Rumah tangga. Kalau begitu tidak salah kalau saya katakan melalui rumah tangga manusia bisa sampai ke derajat keimanan tak terkalahkan. Bisa? Hah? Itu rumah tangga Islam. Itulah rumah tangga Islam. Jalur pembentukan, perjuangan, penyempurnaan iman yang tak tertandingi melalui rumah tangga. Karena itu jangan pernah menyepelekan rumah tangga itu. Kita sudah berkeluarga, syukuri betul. Itu kesempatan menjadi apa? Manusia yang beriman yang terbaik dari yang terbaik. Manusia beriman yang terbaik dari yang terbaik. Tapi kalau tidak punya istri, tidak bisa ini. Dia tidak akan bisa, sebab Nabi mengatakan khiyaruhum linisaihim, yang terbaiknya mereka adalah yang terbaiknya terhadap istri-istrinya. Dalam sebuah hadits Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum li ahli, yang paling baiknya kalian para sahabat, kaum muslimin, sahabat itu sudah yang terbaik. Kata Nabi, yang paling baiknya kalian adalah khairukum li ahli, yang paling baiknya terhadap keluarganya. Terus Nabi langsung mencontohkan, wa ana khairukum li ahli, dan sayalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Makanya Nabi menjadi yang termulia di antara semua manusia, sebab dia yang paling baik terhadap anak istrinya. Lihat jalur pernikahan keluarga dalam Islam, ternyata dia adalah jalur untuk menjadi yang terbaik. Kayaknya bisa dipahami nih. Mau lebih lihat. Coba perhatikan hadis ini. Khairukum, yang paling baiknya kalian, man ta'allamal Quran wa 'allamah, yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ayo, kalau hadis ini menjelaskan apa? Melalui Al-Quran seseorang jadi yang terbaik. Kalau begitu muliakan Al-Quran. Tapi hadis ini, khairukum li ahli, yang paling baiknya kalian adalah yang paling baiknya terhadap keluarganya. Kalau begitu muliakan keluarga itu, sebab itu jalur untuk menjadi yang terbaik. Bisa? Semakin paham? Dan jarang-jarang orang yang telah membaca ini bisa memahami sebagaimana yang tadi. Itulah keluarga dalam Islam. Sesuatu yang teramat dahsyat, teramat hebat, teramat luar biasa. Sebab Islam itu memang ajaran luar biasa. Ini rumah tangganya. Islam ajaran luar biasa. Semua jalur-jalurnya bisa menjadi keluar biasaan yang tidak tertandingi. Contoh, jalur perdagangan dalam Islam. Dengan berdagang, orang bisa bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, at-tajir, as-saduq, al-amin, al-muslim, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i yaumal qiyamah. At-tajir, seorang pedagang, bukan asal berdagang, memang betul-betul berdagang. Ini kata sifat ini. Dagang memang pekerjaannya. As-saduq, sangat jujur. Al-amin, sangat amanah. Ditambah lagi sifat yang keempat, al-muslim, harus muslim. Kalau dia miliki ini, jalur perdagangan dengan sifat Islam, maka apa kata Nabi? Dia akan bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada di hari kiamat. Luar biasa Islam. Jalur perdagangannya apa? Inilah Islam, jemaah. Kita kembali. Sekarang rumah tangga, iya. Ini jalur rumah tangga. Khairukum, kata Nabi, yang paling baiknya kalian adalah khairukum li ahli, yang paling baiknya terhadap ahli. Ahli, istri, anak-anak, kerabat, orang khususnya. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang tadi, terbaik dalam apa? Akhlaknya. Iya, terbaik dalam akhlaknya, keindahan dalam bersikap. Kalau kita mau khususkan lagi, khiyaruhum khiyaruhum linisaihim, yang terbaiknya mereka adalah yang terbaiknya terhadap istrinya. Itulah rumah tangga dalam Islam, yang dipimpin oleh lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu qawwam, penegak, pemimpin, penanggung jawab, pengambil keputusan. Dia penegak bagi wanita. Jalurnya adalah harus bisa menjadi yang terbaik dalam menegakkan keluarganya. Kapan? Kalau dia yang terbaik akhlaknya, kalau dia yang terbaik terhadap keluarganya, kalau dia yang terbaik terhadap istrinya. Itulah rumah tangga dalam Islam. Rumah tangga yang akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tiada tandingannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik, saya rasa cukup pendahuluannya. Ini pendahuluan ini. Pendahuluan itu supaya yang ngantuk-ngantuk terbangun sudah. Ya, yang loyo-loyo, ya, yang terlambat datang, ya bisa dengar. Kita masuk inti. Ini pendahuluan. So, ya mau dibahas apa? Apa yang mau dibahas ini? Kiat-kiat, itu tadi, kiat membangun keluarga sakinah. Iya, sakinah. Itu tadi pendahuluan. Mengenal apa sebenarnya rumah tangga itu. Apa sebenarnya berpasangan itu apa sebenarnya. Untuk mengenal apa sebenarnya pernikahan itu. Lebih khusus lagi untuk mengenal apa? Apa sebenarnya rumah tangga Islam itu. Sudah? Sekarang kita masuk. Rumah tangga kita inginkan supaya terwujud sakinah di dalamnya. Dari pendahuluan kita sudah tahu satu jawaban utama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Untuk apa berpasangan ini? Untuk apa pernikahan ini? litaskunu ilaiha. Memang supaya terbentuk sakinah. Jadi pernikahan memang supaya terbentuk sakinah. Pemuda, bagaimanapun tenangnya, tetap namanya liar. Liar berfikirnya, liar ininya, liar fikirannya, liar apanya. Tapi begitu nikah, itu tenang. Cara berfikirnya mulai teratur. Sebulan kemudian, setengah tahun kemudian, berubah itu. Tenang, itu sakinah yang terbentuk. Pasti itu terbentuk. Sebab memang Allah cipta laki-laki dan wanita berpasangan. Ketika ketemu pasangan ini, pasti terbentuk itu. Litaskunu ilaiha. Lebih hebat dari itu, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan terbentuknya di antara kalian mawaddah, saling mencintai, wa rahmah, saling merahmati. Ini sangat penting kita pahami. Sebab memahami inilah yang mengantar kita bisa memahami hal selanjutnya. Di mana cara memahaminya? Ayah, ibu, sepasang suami istri ini ketika telah berhasil mendapatkan yang disebutkan dalam Al-Quran, sakinah, tenang, saling merahmati, saling mencintai. Coba antum gambarkan suasana ini. Terus lahir anak. Indahnya tempat tumbuhnya anak diasuh oleh dua orang yang berada dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Ini. Bisa? Baik. Kalau kita telah pahami ini, maka sekarang cermati. Ketenangan hidup di tengah keluarga, sakinah yang sebenarnya di tengah keluarga, yang memang asalnya memang sudah di atas sakinah, ini akan sempurna di atas hakikat sakinah ketika hamba membentuk rumah tangganya di atas petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Sebab tidak ada yang bisa memberi ketenangan. Terhadap goncangan apapun yang mengalahkan ketenangan yang ditimbulkan melalui ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat jamaah, hadith yang sering kita dengar, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna baynahum illa haffat alaihumul malaika wa nazalat ونزلت عليهم السكينة. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab-kitab Allah, mereka saling mempelajarinya. Kecuali pasti malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Wa nazalat alaihim sakinah, akan turun as-sakinah kepada mereka. Turun ketenangan dalam majlis ilmu. Benar? Kita rasakan sekarang. Kalau sebelumnya di luar kita punya masalah, kapan larut dalam majlis ilmu, tenang itu. Itu sakinah. Itulah ilmu. Antum bisa gambarkan, antum bisa bayangkan. Rumah tangga, pasangan, suami istri yang memang saat bertemu sudah dipastikan akan terbentuk sakinah, akan ada mawaddah, akan ada rahmah. Kemudian hidup di atas hakikat sakinah, Quran dan sunnah. Bagaimana keadaan rumah tangga itu? Kedahsyatan sakinah akan melimuti rumah tangga itu. Yang tidak akan pernah dirasakan oleh rumah tangga orang-orang kafir. Mereka hanya bisa merasakan sakinah nomor satu tadi. Sakinah umum. Kalau sakinah umum itu binatang juga rasakan. Iya, binatang juga rasakan. Di antara binatang itu, wih, nampak betul itu sakinah. Iya, binatang. Kalau antum punya ayam, ayam Bangkok atau ayam Filipin, kemarin di rumah Pak ada ayam Filipin. Baru-baru tumbuh, belum pernah ketemu betina. Ayo, belum pernah ketemu betina. Antum pelihara dia sendiri, belum pernah ketemu betina dia. Oh, saat dewasa-dewasanya itu harus ketemu betina. Begitu ketemu betina, dia tidak peduli di kandangnya siapa, sarangnya siapa, dia tidak peduli jantannya ada di situ, bapaknya atau saudaranya atau apanya, dia sikat semuanya. Liar betul. Tapi begitu setelah punya pasangan, berubah itu. Lama-lama sesama jantan di situ bisa saling memahami. Awal-awalnya bertengkar. Ketenangan, tenang. Burun hudhud. Kalau sana-sana hal burun hudhud. Para ulama sebutkan ini hidup berpasangan. Kalau si pedita betina pergi, si betina pergi tersesat tidak lari, ini si jantan tidak bisa makan. Tidak bisa makan dia. Nanti kembali betina baru dia bisa makan lagi. Kebalikannya sejenis angsa. Iya. Hanya angsa sekarang sudah berubah cara hidupnya. Saya juga punya angsa di Parapa, lain sudah cara hidupnya. Saya pernah pelajari cara hidup angsa, ternyata itu hanya perlu satu pasangan, jantan betina. Kalau sudah nikah ini, iya. Meninggal betinanya, meninggal jantannya, betina, dia tidak akan cari jantan lain. Jantan hanya akan perlu satu betina, dia tidak cari satu betina lainnya. Iya, tapi berubah sekarang. Jantan di pondok pesantren saya bisa 5 betinanya. Al-Ikhwah rahimakumullah, syahidnya dengan berpasangan, binatang juga bisa rasakan ketenangan. Iya. Yeah. Lebih tenang itu. Kalau sekedar tenang itu yang kita dapatkan, apa bedanya berpasangannya kita dengan binatang? Ayo, apa bedanya? Yang diinginkan adalah sakinah, ketenangan yang betul-betul mengakar, yang bisa menghadapi setiap permasalahan. Ketenangan yang betul-betul hebat, yang bisa mengantar rumah tangga ini menghadapi permasalahan dan goncangan untuk meraih kemuliaan yang lebih. Justru goncangan itu mengangkat mereka lebih baik. Beda orang kalau tidak kuat, tidak tenang, digoyang, roboh itu. Gimana caranya merasakan sakinah itu? Dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadikan rumah tangga itu dipenuhi dengan bacaan Qur'an, pelajaran Al-Qur'an, pelajaran hadis-hadis Nabi. Ibunya, bapaknya, anaknya di atas perkara itu. Itu sakinah dalam rumah tangga. Antum akan merasakan kenikmatan hidup berumah tangga yang tidak akan pernah dirasakan oleh yang lainnya. Tidak usah lagi tanyakan kenapa, buktikan saja. Saat ini agak kacau, sama ibunya, sama anaknya, sama sekolahnya anak-anak, atau sama pekerjaan. Masukkan Al-Quran, hadith-hadith Nabi di tengah rumah tangga kita. Baca, pelajari maknanya. Hidupkan rumah ini dengan ayat-ayat Quran. Yakin, bukan hanya rumah tangga kita yang akan mendapatkan berkah dari ketenangan ini. Pekerjaan kita, ternak-ternak kita, sawah-sawah kita, kebun-kebun kita, itu akan membias ke sana. Sakinah terbentuk melalui kemuliaan yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan, hadith-hadith Nabi ini mendatangkan sakinah, ketenangan, kekokohan, kebahagiaan? Sebab disitulah hakikat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Coba lihat yang Allah wahyukan, ruham min amrina, ruh dari ketentuan kami. Ruham min amrina, ruh dari ketentuan kami. Ruh. Berarti ayat Al-Quran itu apa? Ruh. Siapa yang memiliki ruh ini, goncangan apapun yang ada di situ, dia akan hadapi, dia akan tenang, sebab dia memiliki ruh. Dia punya tingkat kewaspadaan yang lebih dari yang lainnya, sebab dia punya kekuatan ruh. Coba kita cermati doa yang Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan. Doa ketika hamba menghadapi berada dalam kegelisahan, gundah gulana, sedih, khawatir, takut, gelisah. Ini semua kalimat tadi sudah mewakili apakah yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Gelisah, sedih, khawatir, gundah gulana, takut. Ini goncangan kan? Hamba lagi menghadapi goncangan ini. Yang bisa menenangkannya, ketenangan itu sendiri, sakinah. Dia perlu sakinah. Nabi suruh apa? Suruh baca doa. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini dalam keadaan seperti tadi, kecuali pasti dilenyapkan semua tadi dan diganti dengan kebahagiaan. Dilenyapkan dan diganti dengan kebahagiaan. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'ana, lihat akhir doanya, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, supaya engkau ya Allah menjadikan Al-Qur'an, supaya engkau ya Allah menjadikan Al-Qur'an rabi'a qalbi, rabi', hujan yang turun di musim semi, maka bumi pasti tumbuh, bersemi, mengeluarkan bunga, keindahan, dan menghasilkan buah, kehidupan. Kalau rabi' sudah turun, seperti itu. Kita minta supaya Al-Quran menjadi rabi' yang menyiram hati, supaya hati tumbuh, hidup. Terus kita minta lagi, wa nura sadri, supaya Al-Quran menjadi nur, cahaya dada kita. Baru setelah itu kita minta permasalahannya, wa jala'a huzni, terangnya kesedihanku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan lenyapnya, lenyapnya kekhawatiran, gundah gulana, kesedihan, ketakutanku. Di akhir doa diminta. Permintaannya apa? Jadi ada pendahuluan, kita tidak bahas ya. Hanya saya mau hubungkan saja dengan Al-Quran. Lihat akhir doanya apa yang dia minta. Minta supaya Al-Quran menjadi apa? Hujan yang menghidupkan hati kita dan cahaya yang menerangi dada kita. Dengan ini akan lenyap semua permasalahan itu. Akan tenang kita itu. Dan ini persis betul dengan kondisi alam. Antum lihat, lihat jamaah, lihat, lihat sekeliling kita, menghijau, terlihat indah. Kapan keindahan itu ada? Dengan dua, dua, hujan turun, yeah, hujan turun, menghijau, indah, berbuah, hidup, tumbuhan, hewan dan manusia dengan hujan. Begitu muncul matahari, kita pun terasa hidup. Yang tertidur saja bangun, merasakan kehidupan, keindahan luar biasa. Penyatuan dua ini pada alam. Hujan yang turun dan matahari yang bersih, bersinar. Tapi kalau tidak ada ini jamaah, tidak ada hujan. Ayo, tidak ada hujan. Dalam setahun tidak ada hujan, akan jadi apa? Kita tidak tahu bagaimana ngerinya keadaan alam kalau setahun tidak ada hujan. Beberapa hari saja matahari tetap terbit, tetapi terhalangi oleh awan. Itu sudah Sudah mengerikan sudah. Apalagi kalau memang matahari tidak terbit. Goncang ini alam. Walaupun tidak ada goncangan. Kacau makhluk ini. Kalau tidak ada dua ini. Tapi kapan ada dua ini? Walaupun meledak semua gunung ini. Tapi begitu turun hujan, matahari tetap terbit, maka yang nampak tetap terlihat keindahan dan kebaikannya. Iya. Ini. Al-Quran fungsinya persis seperti itu dalam doa ini. Sebagai air yang menghidupkan dan sebagai cahaya yang menerangi. Siapa yang memiliki itu dalam hidupnya, dia siap menghadapi goncangan apapun. Tetap dia akan tenang. Kalau rumah tangga kita memiliki kekuatan bersama Al-Quran. Kalau ada cekcok antara suami, istri, anak, ayah. Biar tidak diselesaikan masalahnya. Diam-diam saja. Semuanya membaca Al-Quran. Selesai sudah itu. Selesai sudah itu. Atau dosa semuanya. Ibunya masih ngomel-ngomel. Tapi bapaknya sudah sadar. Dia wudu. Tenang. Dia baca Quran. Dia tidak peduli omelannya suami istrinya. Itu tenang sendiri itu istri. Besok. Atau sehabis sholat selanjutnya kita baca lagi. Tenang. Satu hari. Selesai permasalahan. Tenang lagi. Antum ada masalah. Kita ada masalah di kantor. Sesama teman. Tenangkan diri. Dengan sesuatu yang sangat hebat dalam memberi ketenangan. Ayat-ayat Al-Quran. Bisa? Baik. Al-Ikhwah Rahimah. Kalau kita sudah paham ini, berarti kita sudah memahami dua inti utama membentuk keluarga sakinah. Memahami ayat litaskunu ilaiha dan seterusnya. Yang kedua, jadikan rumah tangga itu hidup, tersirami, diterangi. Perhatikan hidup, ruh, disirami hujan, diterangi cahaya. Jadikan Quran seperti ini. Kalau mau lebih hebat lagi, jadikan dia syifa, penawar berbagai penyakit. Jadikan dia hakim, pemberi hukum. Jadikan dia hudan, pedoman hidup. Jadikan dia rahmat. Jadikan dia furqan, pembeda. Semakin kita pahami, wujudkan fungsi dari Al-Quran, maka jangan tanyakan lagi kedahsyatan sakinah yang akan kita rasakan. Ketenangan jamaah. Rumah tangga yang seperti ini siap menghadapi goncangan apapun juga. Dan ingat, setiap pribadi pasti diuji. Kalau dua pribadi yang pasti diuji menyatu, maka ujiannya akan lebih besar. Ya tidak? Iya. Hidup di muka bumi, hidup untuk siap mendapatkan ujian. Ahasiban nasu ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja kami telah beriman kemudian mereka tidak diuji? Pertanyaan pengingkaran dari Allah. Tidak mungkin itu. Ujian harus datang. Apalagi bagi orang yang menempuh jalan keimanan. Pribadi harus siap menghadapi ujian. Apalagi saat dia menyatu. Tapi ujian itu jamaah. Tujuannya justru untuk mengasah. Memperindah. Memperhebat. Menyempurnakan. Sakinah. yang Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan dalam rumah tangga kita. Yakinlah itu. Itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Hadapi cobaan itu, hadapi ujian itu dengan ayat-ayat Quran. Tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang mengalahkan kebahagiaan bersama firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersama dengan ilmu-ilmu agama. Coba kita berkumpul, bentuklah suatu saat anak, istri, suami, istri, anak berkumpul membaca Al-Quran. Ada yang baca, ada yang terjemah, ada yang jelaskan. Itu ustaz kolan, ustaz pintu kau tahu. Harus ustaz itu kalau begitu. Kan ada terjemahan, kan ada kitab-kitab yang sudah ditafsirkan, kan ada sudah pelajaran-pelajaran tafsir. Ada yang muda dari para ulama, ya, tidak usah belajar di tengah rumah tangga kita pelajaran-pelajaran sulit. Belajar yang sesuai dengan kemampuan kita. Sekedar kita mendengarkan ayat Al-Quran bersama saja, itu sudah merupakan kedahsyatan. Apalagi dengan maknanya, dan itu yang menjadi maksud, dan disitulah sakinah itu, ketenangan tiada tandingannya. Alihwah rahimah. Taib. Yang ketiga, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, itu ala artinya, saya tidak tahu terjemahannya, tapi itulah artinya. Itu ala harfu tambih, harf lafaz yang didatangkan untuk supaya orang yang kalau ngantuk-ngantuk, yang lari ke ternaknya, ke sawahnya, ke kebunnya, apa itu? Itu gunanya ala. Ini ala ini. Allah yang kasih begitu kita. Ala. Supaya kita perhatikan betul. Jangan luput perhatian kita dari ini. Setelah ala, harus betul-betul ditangkap itu. Bidzikrillah. Dengan mengingat Allah saja, tatma'innul qulub, akan tenang hati. Tuma'nina adalah makna dari as-sakinah. Tuma'nina adalah makna dari as-sakinah itu. Ayat ini menegaskan apa? Dzikrullah adalah kekuatan sakinah. La ilaha illallah. Kalau rumah tangga itu adalah rumah tangga yang mengingat kepada Tuhannya, yang berzikir. La ilaha illallah. Kalau setiap orang dari rumah tangga itu adalah orang yang mahir dalam berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ini sakinah, terbentuk kedahsyatan sakinah dengan zikrullah. Zikrullah dalam ajaran Islam dari awal tidur, bangun tidur, pertengahan tidur juga ada. Bangun beraktivitas, masuk kamar mandi, keluar masuk kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, iya, ke kantor apa semuanya terus sampai kembali. Dipenuhi dengan bacaan, doa dan zikir. Mau hidup rumah tangga kita dengan kehidupan yang terhebat, kehidupan yang bisa membentuk generasi-generasi yang bisa merubah keadaan ini. Jadikan rumah tangga itu orang-orangnya mengerti dan pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jemaah. Salat, dikir-dikir salat, doa ini, doa ini. Cobalah setiap rumah, orang di rumah itu punya dikir pagi dan dikir sore. Dikir pagi menjaga sampai sore. Dikir sore menjaga sampai pagi. Itu satu dari manfaatnya. Berapa manfaatnya semuanya? Ibnu Qayyim menyebutkannya seratusan lebih manfaatnya. Satu saja dari manfaat ini sudah mengalahkan dunia beserta segala isinya. Satu dari manfaatnya. Ada seratusan lebih manfaat zikir pagi dan sore. Ayat kursi sekali. Tiga kul tiga kali. Apalagi kalau kita bisa membaca Sayyidul Istighfar, pimpinannya doa pengampunan. Yang kata Nabi, siapa yang membacanya dalam keadaan yakin di waktu pagi, kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, dijamin masuk surga. Kalau dia baca di waktu sore, yakin terhadap kandungannya, ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka dijamin masuk surga. Jaminan surga 24 jam. Dikir pagi sore. Lihat ikhwan, indahnya hidup berumah tangga kalau suaminya seperti ini, istrinya seperti ini, anaknya seperti ini. Sudah? Zikrullah. Ini uraiannya luas dan panjang. Perlu pembahasan tersendiri terhadap zikir. Kita hanya ungkap pokok-pokoknya. Biasakan zikir-zikir yang santai, umum. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan dan dimanapun juga. Jangan batasi bilangannya, sebab Nabi tidak pernah membatasinya. Tapi kalau Nabi batasi bilangannya, jangan lewat-lewatkan, jangan kurang-kurangi. Jadi yang Nabi khususkan, khususkan. Yang Nabi umumkan, jadikan umum. Yang Nabi batasi, batasi. Yang Nabi tidak batasi, jangan pernah membatasinya. Itu zikir. Rumah tangga jamaah sangat luar biasa ketika bersama dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah ini amalan yang bisa mengantar hamba ke dalam perlombaan dan dia terdepan. Setiap orang yang sadar hidupnya adalah perjalanan menuju akhirat, maka yang dia akan cari adalah harus terdepan. Yeah. Dan tidak ada yang terdepan mengalahkan orang-orang yang berzikir. Nabi bersabda, sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Kata Nabi, al-mufarridun sabaqa, mendahului yang lainnya. Al-mufarridun mendahului yang lainnya. Al-mufarridun terdepan mengalahkan yang lainnya. Sahabat bertanya, "Wa mal mufarridun?" Siapa al-mufarridun itu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Adz-dzakirun Allah katsira wadz-dzakirat." Lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah. Perhatikan, dzakirin kata sifat, dzakirat kata sifat. Bukan hanya berzikir, tapi memang zikir sudah jadi sebabnya. Dan itu banyak, kathira. Kalau zikir yang menjadi kekuatan banyak amalan, maka la ilaha illallah, termasuk rumah tangga didasari oleh kekuatan zikir, maka la ilaha illallah. Lihat akad nikah dengan zikir. Setelah akad, ketemu istri dengan zikir. Mau melakukan hubungan suami istri dengan zikir. Ada anak dalam kandungan, jaga dengan zikir. Lahir anak, lindungi, ta'awud dia dengan zikir. Lihat kehidupan zikir memang sudah disyariatkan dalam rumah tangga itu secara hebat. Hanya tahulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Pelajari jamaah. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ibn Qayyim menyebutkan adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Idza shtaddat 'alaihi al-umur," kalau dia berada dalam goncangan urusan-urusan yang sangat dahsyat, tergoncang betul hebat beliau dalam menghadapi fitnah ini, goncangan, maka apa yang beliau lakukan? Beliau membaca ayatus sakinah, ayat-ayat sakinah. Beliau membaca ayat-ayat sakinah. Apa yang terjadi? Tenang. Ibnu Qayyim mengatakan, saya coba juga. Benar. Pernah dengar ayat-ayat sakinah? Ayat-ayat sakinah, tidak ada haditsnya Nabi mengatakan ini ayat-ayat sakinah. Hanya para ulama yang betul-betul telah mempelajari Al-Quran dan Sunnah bisa melihat ada beberapa ayat, kalau kita cermati maknanya, cermati kandungannya, itu betul-betul hebat, dahsyat dalam memberi sakinah dibandingkan dengan yang lainnya. Punya pengaruh khusus. Ayat-ayat sakinah Surah 2 Al-Baqarah ayat 248. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Maka berkatalah Nabi mereka kepada mereka, sungguh ayat kekuasaannya adalah datangnya tabut, kotak yang di dalamnya terdapat sakinah dari Rabb kalian. Sampai akhir ayat. Ini ayat menjelaskan turunnya sakinah dalam kotak-kotak khusus. Ini kemujizatan Allah Subhanahu wa taala, peninggalannya Nabi Musa. Bukan Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Yang dengannya Daud alaihi salatu wassalam bisa menang melawan Jalut. Agama Allah saat itu dipimpin oleh Nabi Allah Daud menghadapi penguasa yang sangat luar biasa mengerikannya, Jalut. Kalah tentara mereka yang sangat besar-besar orangnya ini. Dengan kekuatan Iya, tentara Nabi Daud. Kenapa? Allah turunkan sakinah kepada mereka. Baca ayat itu. Ambil hikmah di baliknya. Ayat selanjutnya, ayat 9. At-Taubah. Ayat 20, surah 9, ayat 26. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ini dalam perang Hunain. Peristiwa perang Hunain. Wa yawma Hunain. Oh, ini peristiwa terdahsyat dalam Islam. Iya. Goncangan yang dihadapi kaum muslimin itu sangat luar biasa dahsyatnya. Padahal saat itu jumlah pasukan kaum muslimin berlipat dari pasukan orang kafir. Tetapi apa? Mereka tiba-tiba diserang oleh orang kafir. Iya. Kocar-kacir kaum muslimin saat itu terguncang betul dengan goncangan yang sangat dahsyat. Mereka tenang setelah Allah turunkan sakinah kepada Rasulnya, kepada orang-orang beriman. Ayat, baca ayat ini, ambil hikmah di balik peristiwa itu. Kita bisa mengetahui rahasia turunnya sakinah. Ayat ketiga, surah At-Taubah, masih surah At-Taubah, ayat 40. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Sampai akhir ayat. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan kamu sedih, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan sakinah kepadanya, dan Allah kuatkan dia dengan tentara yang mereka tidak lihat. Ini peristiwa apa? Hijrah. Yang mengalami peristiwa ini dua orang, dan tidak ada yang mengalahkan kemuliaan dua orang ini. Dari kalangan Nabi, dia yang termulia. Dari kalangan selain Nabi, dia yang termulia. Satunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan satunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah. Nabi sudah dipersiapkan untuk dibunuh malam itu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selamat. Keluar Nabi berhasil keluar dari kota Mekah. Kota Mekah apa sekelilingnya? Padang pasir. Apa susahnya mencari? Sementara yang mengejar siapa? Orang-orang ahli padang pasir. Dia kerahkan lagi segenap kemampuannya. Kemudian dia umumkan lagi sayembara. Sekian ratus unta bagi yang berhasil mendapatkannya, hidup ataupun mati. Gimana bisa selamat? Dan benar, Nabi terkejar sampai dalam gua. Orang-orang musyrik sudah masuk juga di dalam gua. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau mereka melihat kaki-kaki mereka, pasti kami terlihat. Kalau mereka melihat kaki-kaki mereka, pasti kami terlihat. Hebatnya suasana ketika itu, goncangan saat itu, Abu Bakar As-Siddiq sudah khawatir. Allah ceritakan kondisi saat itu. Idh yaqulu li sahibi, ketika dia Muhammad alaihi salatu wasallam berkata kepada sahabatnya, sahabat khusus, sebab tidak ada yang mengalahkan persahabatan Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq ini. Makanya dia disebut langsung dalam Al-Quran sahabatnya. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu sedih. Ini sudah di atas ini orang musyrik. Tapi Nabi tetap tenang. Innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Sungguh Allah bersama kita. Maka apa yang terjadi? Fa'anzalallahu sakinatah. Allah pun menurunkan sakinahnya kepadanya. Nabi, sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, dikuatkan. Selamat. tenang, sampai. Secara akal mustahil bisa selamat. Tapi kalau sakinah sudah turun, pertolongan Allah sudah pasti, tidak mungkin ada yang bisa menghalangi. Sudah tiga. Semua ayat yang menjelaskan sakinah dalam tiga peristiwa ini adalah peristiwa-peristiwa terdahsyat dalam sejarah umat manusia. Ternyata goncangan terdahsyat saat itu sirna dengan turunnya sakinah. Ayat keempat dalam surah Muhammad, surah 38 ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah ke dalam hati orang-orang beriman supaya bertambah iman mereka bersama dengan iman mereka yang sudah ada, dan hanya milik Allah tentara-tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat yang kelima, sama peristiwanya di surah yang sama, surah 38 ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridai orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon, maka Allah pun mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Allah pun menurunkan sakinah kepada mereka, dan Allah membalas pahala kepada mereka dengan fathan qariba, kemenangan yang sangat dekat. Ayat yang keenam di surah yang sama, dalam peristiwa yang sama pula, ayat 26. Idja'alal ladina kafaru fi qulubihimul hamiyat hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir mengukuhkan di dalam hati mereka hamiyah, fanatisme jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatah, maka Allah turunkan sakinahnya ala rasulihi, kepada rasulnya dan kepada orang-orang beriman, sampai akhir ayat. Ini tiga surah, tiga ayat dalam satu surah ini, semuanya dalam peristiwa peristiwa yang sangat dahsyat dalam Al-Quran. Sampai-sampai Umar, kita tahu Umar, Umar pun tergoncang. Coba lihat peristiwa itu. Umar pun tergoncang dalam peristiwa ini. Sampai-sampai Umar mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, engkau betul-betul Rasul? Datangnya Abu Bakar juga. Peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjiannya, kalau dilihat secara kasar, kita betul-betul melecehkan diri kita ini, mengisilkan diri kita ini, tidak pantas perjanjian ini. Tapi ternyata justru perjanjian ini menjadi sebab kemenangan besar bagi kaum muslimin yang tiada tandingannya, yang di tahun selanjutnya Mekah berhasil dikalahkan tanpa perlawanan orang-orang musyrikin. Tapi harus melewati goncangan dahsyat di situ. Gimana tidak tergoncang sahabat? Nabi sudah bilang, kita akan memasuki Mekah dalam keadaan tenang, aman. Dan bulan, dan di saat itu mereka sudah dalam pakaian umrah semuanya, pakaian haji, dengan membawa ternak-ternak mereka. Mau haji sudah, mau masuk Mekah. Tapi justru batal. Harus menandatangani perjanjian. Perjanjiannya, kalian di antara makna perjanjiannya, tidak boleh masuk, tidak boleh. Di antara perjanjiannya, kalau ada kaum muslimin yang mengikuti kalian ke sana, harus dikembalikan kepada kami. Sampai terjadi, kaum muslimin sudah sampai di sana, berhasil, berhasil lolos dari Mekah sampai di Madinah. Tiba utusannya orang Mekah, Nabi tidak tahan, diambil lagi kaum muslimin ini. Sebab perjanjian, Nabi adalah orang yang paling mentaati perjanjian. Tapi ternyata di balik semua itu melahirkan goncangan yang sangat dahsyat bagi orang-orang musyrik. Terguncang mereka, mereka sendiri yang batalkan perjanjian. Yang di tahun selanjutnya kaum muslimin menguasai Makkah tanpa perlawanan. Setelah itu apa yang terjadi? Sudah, orang-orang Arab yang menanti, ini yang banyak orang Arab menanti. Kita lihat siapa yang menang, Muhammad yang keluar dari Mekah atau yang mempertahankan Mekah. Ternyata Muhammad alaihissalam yang menang. Sebagian orang Arab begitu melihatnya. Begitu Nabi yang menang, jamaah demi jamaah, kabilah demi kabilah masuk ke dalam Islam. Tetapi sebelum kedahsyatan itu, Fathu Mekah ini, kemenangan demi kemenangan ini, di perjanjian Hudaybiyah, sahabat betul-betul digoncang. Sampai-sampai Nabi suruh sahabatnya kan tahallul, disuruh batalkan hajinya, umrahnya. Nabi suruh cukur. Tidak ada yang mau cukur. Coba lihat, hebatnya itu goncangan. Tapi mereka, goncangan ini mereka alami, lewati dengan apa? Anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah di dalam hati orang-orang beriman. Allah turunkan sakinah di dalam hati orang-orang yang berbaiat di baiatul ridwan. Allah turunkan sakinah ketika orang-orang musyrikin justru menampakkan fanatisme jahiliyahnya. Ketenangan jamaah, sakinah. Ini salah satu penggunaan Al-Quran. Antum menghadapi goncangan apapun, baca Al-Quran. Coba baca ayat-ayat ini. Cermati maknanya. Ambil hikmah di balik. Yang pokok adalah harapkan sakinah kepada Allah. Jadi bacaan ini ibarat doa. Supaya Allah memberi juga sakinah kepada kita. Sebagaimana Allah memberi sakinah kepada orang-orang pilihannya di kejadian-kejadian terdahsyat dalam kehidupan umat manusia ini. Ini proses pembentukan sakinah di tengah rumah tangga. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan yang hakiki. Hanyalah ketika hamba betul-betul aman dan tidak tersesat di atas petunjuk. Betul-betul di atas petunjuk dan tidak tersesat. Di situ ketenangan yang hakiki. Kita tidak akan pernah tenang kalau tidak ada keamanan. Kita tidak akan pernah tenang kalau kita berada di jalan yang salah. Tidak mungkin itu. Sekarang, miliki sesuatu yang menjamin keamanan dan menjamin selamat dari kesesatan. Betul-betul di atas petunjuk. Apa itu? Iman, tauhid yang betul-betul selamat dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang telah beriman, terus "wa lam yalbisu imanahum bidzulm" dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Maka apa kata Nabi? Mereka, bagi mereka yang memiliki dua ini, beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang betul-betul aman. Wa hum muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang diberi hidayah. Benar jamaah. Ketenangan itu, keselamatan itu, bersama dengan tauhid, selamat dari syirik. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Sa'ad tergoncang. Lihat goncang yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Marah sama kaumnya. Akhirnya dia tinggalkan kaumnya. Belum disuruh meninggalkan kaumnya, dia tinggalkan kaumnya. Naik ke atas perahu. Apa akibatnya? Kelebihan, perahu ini terlalu banyak orangnya. Ombak besar, sepakat. Lakukan undian, dikurangi. Siapa yang naik undiannya? Ya dia yang di sini yang undian yang tidak mau orang. Semua orang mau naik undiannya. Kalau ini bahaya yang naik undiannya ini. Nabi Yunus naik dia. Berarti harus dilempar ke laut. Dilempar ke laut. Ditelang oleh ikan yang sangat besar. Beradalah beliau dalam kegelapan-kegelapan. Dengan apa beliau selamat? Dalam kegelapan-kegelapan ini, dalam guncangan yang sangat hebat ini, dengan doa. Siapa yang membaca doa ini? Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini dalam keadaan menghadapi bahaya apapun, kecuali pasti Allah selamatkan. Lihat doanya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tak ada ilah, tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Saya sucikan Engkau ya Allah dengan sesuci-sucinya dari sembahan, dari apapun yang dipersekutukan darimu, denganmu, apapun yang tidak pantas bagimu. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sungguh saya aku ya Allah, sebelumnya saya telah mendzalimi diri. Ini dibaca oleh Nabi Nuh. Allah selamatkan dari perut ikan ini. Kegelapan perut dilapisi dagingnya yang sangat tebal, belum lagi kegelapan lautan, kegelapan malam. Iya, beruyuk dalam kegelapan demi kegelapan. Belum lagi apa? Kondisi hati dan kejiwaan beliau. Tapi begitu di atas la ilaha illallah, kekuatan tauhid ini, maka apa? Selamat. Tidak ada penyelamat yang lebih dahsyat dari ini. Tidak ada pemberi keamanan yang lebih hebat dari ini. Jangankan kita, jangankan orang yang bertauhid, Fir'aun pun diselamatkan badannya setelah dia ucapkan ini. Fir'aun. Tapi saat apa? Nyawa sudah tidak diterima lagi ucapan itu. Tetapi ucapan ini tetap memberi manfaat baginya, diselamatkan badannya untuk menjadi ayat. Tapi apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qabl. Baru sekarang? Padahal sebelumnya kamu telah maksiat. Tidak lagi makna ucapannya. Saya beriman. Amantu. Saya beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Dinyatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali yang disembah oleh Nabi Musa. Tidak diterima. Tetapi tetap bermanfaat. Diselamatkan badannya. Miliki ini. Tidak ada goncangan yang bisa menggoncang orang yang kuat dalam bertauhid. Selamat dari kesyirikan. Bagaimana tidak? Tauhid itu memberi ketenangan tiada tandingannya. Memberi ketenangan yang tiada tandingannya. Memberi ketenangan yang tiada tandingannya. Tauhid adalah benteng yang paling kokoh. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Selamat ketika seseorang di atas ini. Lawan tauhid adalah kesyirikan. Karena itu, lihat ayatnya. Alladzina amanu. Mereka-mereka yang telah beriman, telah bertauhid. Walam yalbasu imanahum bidzulm. Dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Kedzaliman adalah kesyirikan. Kesyirikan di sini. Sahabat Nabi ketika turun ayat ini, sebab para sahabat terbiasa memahami ayat sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan zahirnya. Zahirnya ini ayat apa? Zulm, semua kezaliman. Sahabat langsung, ya Rasulullah, kata Nabi, kata sahabat, syaqqa dalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. terasa berat bagi sahabat Nabi ayat ini turun. Sebab syaratnya, walam yalbisu imanahum bidhulmin. Kata dhulmin berada dalam susunan penafian. Maknanya semua kezaliman. Berarti apa? Kezaliman hamba terhadap dirinya masuk. Makanya mereka bilang, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa. Siapakah di antara kami yang tidak akan mendzalimi dirinya? Sementara nanti selamat dari kezaliman, baru bisa dapat keamanan dan di atas petunjuk. Apa jawaban Nabi? Laisa kama ta'nun. Ini bukan sebagaimana yang kalian maksudkan. Innama huwa syirk. Kezaliman di sini adalah syirik. Alam tasma'u qaulal 'abdi shalih? Tidakkah kamu dengar ucapannya hamba yang soleh? Luqmanul Hakim ketika memberi wasiat kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada ketenangan jemaah kalau orang tidak di atas la ilaha illallah. Goncang. Tapi ingat, la ilaha illallah yang memberi ketenangan. La ilaha illallah dengan ilmu, dengan yakin, dengan kejujuran dalam menerimanya. Kalau sekedar la ilaha illallah jadi zikir, kemudian kita tidak yakini, tidak bisa. Kalau setiap rumah tangga memiliki ini, la ilaha illallah, ini kandungan Quran, ketenangan. La ilaha illallah, zikir yang paling afdar. Zikir lagi. La ilaha illallah, di sini kekuatan sakinah. Kalau setiap anggota rumah tangga memiliki ini, maka la ilaha illallah betul-betul kenikmatan hidup berumah tangga itu. Nampak betul. Tapi ini kalimat tidak akan bermanfaat kecuali hanya dengan kita betul-betul pahami dua maknanya. La ilaha makna menolak, illallah menetapkan. La ilaha tidak ada, ilah apa arti ilah? Apa arti ilah? Yang disembah, yang diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Ayo terima itu. Tolak semua yang disembah selain Allah. Tetapkan bahwa yang disembah, yang diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua saja. Siapa yang terima ini, tenang dia menerimanya, rela dia menerimanya, dia ucapkan dan dia amalkan, dia sholat karena yakin hanya Allah yang berhak untuk kepadanya kita sholat. Berdiri ruku dan sujud hanya kepada Allah. Dan dia yakin selain Allah tidak berhak. Itulah la ilaha illallah. Jadi orang yang sholat dengan la ilaha illallah, dua yang mendasarinya. Dia berdiri Allahu Akbar, semata karena meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dia pun berdiri kepada Allah dan karena Allah. Yang kedua, dia yakin berdirinya dia ini tidak boleh kepada siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilaha illallah. Kalau tidak, kita belum sholat. Para musyrikin sholat bersama Nabi. Tapi kenapa? Fiddarkil asfali minan nar, berada neraka paling bawah. Berla ilaha illallah juga. Sebab orang musyrikin ragu terhadap kandungannya. Harus dua-duanya. Tidak cukup sekedar mengakui Allah sebagai sembahan, tidak cukup. Harus disertai dengan menolak, mengingkari semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Islam. Kalau kita belum lakukan ini, kita belum berla ilaha illallah. Dan kapan kita lakukan, betul-betul akan terasa ketenangan. Tenang betul itu. Mau buktikan? Coba baca dengan makna tadi. Antum baca. La ilaha illallah. Jujur terima. saat itu juga antum rasakan ketenangan yang tidak pernah antum rasakan. Ayo coba. Baik, kita akhiri pembahasan ini. Lihat, saya ingin pahamkan la ilaha illallah dengan metode yang mungkin tidak pernah kita dengar. La ilaha illallah. Sudah kita tahu dua. La ilaha, ini kalimat penolakan. La ilaha, ilaha di fathah, tidak di tanwin. Berarti la di sini nafilil jins. Betul-betul menafikan total. Nafikan total betul. Tidak ada yang tersisa. Semua selain Allah tertolak total. Sebagai ilah. Yang dinafikan ilah. Tidak boleh ada ilah yang benar kecuali hanya Allah. Apa itu ilah? Makna global yang disembah, yang diibadahi. Sekarang pahami, sekarang cermati nih. Pengkhususan makna ilah. Setiap kita punya keinginan. Ayo, punya keinginan? Ya tidak? Ayo, ada keinginannya? Di antara keinginan kita, ada yang sangat kita inginkan? Ada? Ada yang paling kita inginkan? Kalau yang paling kita inginkan itu berbenturan dengan keinginan yang lain, kita tinggalkan yang lain itu. Ada? Pasti ada itu. Iya. Sesuatu yang sangat kita inginkan ini, pasti kita cintai. Ayo saya tanya, pasti kita cintai? Kita sukai? Kita sukai? Iya. Kita cintai? Sesuatu yang sangat kita cintai ini, kita inginkan ini, pasti sangat kita harapkan. Kita sangat harapkan? Iya. Sesuatu yang sangat kita harapkan ini, pasti sangat kita takuti kalau kita tidak dapat. Iya. Kapan dia selain Allah, maka kita musyrik. Kapan dia selain Allah, kita musyrik. Itulah ilah. Dan kapan selain Allah, selamanya kita tidak akan merasa tenang. Dan kapan hanya Allah, maka di sanalah kita akan merasakan ketenangan. Rasakan itu. Jelas sekali itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lari dari penjelasan ini. Sebab semua punya keinginan. Kapan bukan Allah yang paling kita inginkan, yang paling kita cintai, yang paling kita harapkan ridhanya, yang paling kita harapkan kasih sayangnya, rahmatnya, hidayahnya, perlindungannya, penjagaannya, yang paling kita takuti kalau kita tidak dapat kasih sayangnya, tidak dapat kebaikannya. Kapan selain Allah, maka kita musyrik dan selamanya kita tidak akan pernah tenang. Pasti itu. Sebagian manusia menganggap jabatan bisa memberi ketenangan, sehingga itu menjadi puncak keinginannya. Begitu dia dapat, dia hanya merasakan tenang sedikit. Selanjutnya, ada yang mengatakan wanita, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan uang, ada yang mengatakan kebun. Semuanya tidak akan memberi ketenangan. Hanya satu yang bisa, yang maha memberi ketenangan itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Miliki ini. Kalau kita berhasil tanamkan ini di tengah rumah tangga kita, maka la ilaha illallah akan menjadikan rumah tangga ini seperti apa? Yang disebutkan dalam Al-Quran. Pohon asluha thabit, akarnya terhunjam kuat di bumi. Pohonnya, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Buahnya bisa dipetik setiap saat. Itulah rumah tangga yang kuat, menunjukkan tidak bisa tergoncang. Tinggi ke atas langit, menunjukkan amalannya dan tujuan akhirnya ke sana. Setiap saat memberi manfaat karena sempurnanya kebaikan dan akhlak tersebar dari rumah tangga itu. Itulah hidup rumah tangga muslim. Itulah hakikat sakinah. terbentuknya rumah tangga yang merupakan hakikat pohon kehidupan yang tidak akan pernah tumbang walaupun kiamat terjadi. Ini tetap akan terwujud. Kenikmatan hidup, kedahsyatan dunia, alam barzah dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang kiat-kiat menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang berada di atas nilai-nilai Islam as-sakinah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.